Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dari kajian kita membaca kitab Al-Qawlus Sadid syarah dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih, telah kita sebutkan pembahasan seputar bab syafa'ah, dan telah kita sebutkan matan yang diuraikan oleh musannif. Beliau menyebutkan beberapa adillah dari Al-Quran, demikian pula dari As-Sunnah, yang menunjukkan bahwasanya as-syafa'ah syafa'atan dua di dalam Al-Quran. Ada syafa'at yang musbatah. Syafa'at yang musbatah adalah syafa'at yang terpenuhi padanya syurut as-syafa'ah, adanya izin dari Allah Azza wa Jalla kepada seorang yang memberikan syafa'at untuk ia berikan syafa'at tersebut, dan ridhullah Azza wa Jalla alal masyfu' kepada orang yang hendak diberikan syafa'at. Adapun syafa'ah manfiyah adalah syafa'at yang tidak terpenuhi padanya syarat dari syarat-syarat syafa'at yang tadi kita sebutkan. Naam. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari musannif Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahmatullah alaih. Di alinea yang setelahnya beliau mengatakan, fabayyana anna syafa'atal musbatah allati taq'u bi'idznihi innama hiya syafa'atu li ahli al-ikhlas. Naam. Khalisatan wa annaha kullaha minhu rahmatan minhu 'azza wa jalla. Kemudian diterangkan bahwasanya syafaat yang musbatah adalah syafaat yang terjadinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah syafaat yang nantinya diberikan kepada ahli ikhlas secara khusus, yaitu ahli tauhid yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ia akan mendapatkan syafaat. Apakah syafaat tersebut diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dirinya di yaumil qiyamah, ataukah syafaat tersebut syafaat yang diberikan temannya, kawannya kepada dirinya ketika mengenal ia dalam keadaan memprihatinkan keadaannya, ataukah bahkan mungkin syafaat tersebut diberikan oleh kerabatnya, ataukah bahkan oleh anaknya yang soleh. Naam. Maka dari itu penting untuk kita terus menjaga at-tauhid dan istiqamah di atas tauhid tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tusyrik billahi syai'an. Jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun dengan perkara apa saja. Jangan sekali-kali kalian terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa in quti'ta aw hurriqta, walaupun kamu quti'ta, dipotong tubuhnya, hidup-hidup disiksa, dipotong tangannya, dipotong kakinya demi melakukan kesyirikan, jangan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Aw hurriqta, ataukah bahkan kamu dibakar hidup-hidup, dipaksa untuk melakukan kesyirikan, jangan. Karena istiqamah di atas tauhid dan sabar dari gangguan-gangguan yang dialami oleh seseorang hingga bahkan menyebabkan nyawa sebagai taruhannya, selama dia ikhlas, niscaya jaminannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Prinsip inilah yang dipegang oleh para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum ardhahum di awal-awal Islam. Bagaimana kisah-kisah mereka kita dengarkan di kitab-kitab sirah di awal-awal Islam dipenuhi dengan sekian banyak cobaan di dalam mempertahankan tauhid, mempertahankan prinsip tauhid. Nah, sebagian mereka ada yang dipermalukan, sebagian mereka ada yang disiksa dengan berbagai macam siksaan hingga pingsan, sadar, disiksa lagi, terus demikian. Nah, bahkan sebagian mereka ada yang sampai terbunuh. Keadaan-keadaan yang seperti ini adalah termasuk dari sunnatullah yang Allah Azza wa Jalla jalankan kepada seluruh pengikut para nabi dan para rasulnya. Umat-umat sebelum Islam, sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa agama tauhid, agama al-Islam. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam kitab-kitab sejarah juga ternyata keadaan mereka sama seperti keadaan awal-awal Islam di masa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para nabi bahkan ada yang terbunuh demi mendakwahkan tauhid di tengah-tengah umatnya. Umat-umat para nabi tidak sedikit di antara mereka yang disiksa demi mempertahankan iman dan tauhid yang mereka dapatkan dari nabi mereka. Nah, sehingga istiqomah di atas tauhid adalah perkara yang terus kita upayakan, terus senantiasa kita berusaha untuk bisa mewujudkan perkara tersebut. Dan sekali lagi, tidak bisa seseorang istiqamah di atas tauhid kecuali dengan dia belajar apa itu tauhid. Nah, dengan dia mempelajari pula lawan-lawannya, pembatal dari pembatal-pembatal tauhid seperti kesyirikan, macam-macam kesyirikan. Nah, kalau kita membaca karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahmatullah alaih di dalam kitab beliau Usulut Salafah, di pertengahan kitab beliau menyebutkan kisah sedikit dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mendakwahkan tauhid. Beliau mengatakan dalam risalah tersebut, aqama ala hadza 10 sinin yad'u ila tauhid. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjalankan dakwah ini, atau kan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tinggal di kota Mekah selama 10 tahun lamanya. Yad'u ila tauhid, beliau mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan at-tauhid. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan setelahnya, coba saya mau tanya. Nah, Rasul tinggal di kota Mekah. Nah, tinggal di kota Mekah dari awal kenabian sampai berhijrah itu berapa tahun? Berapa tahun? Coba yang sebelah sini ya, ada yang tahu enggak santri? Ini dari tengah sini ke sini ya, ashabu shimal. Kalau antum ashabu yamin. Dari sini sampai situ ah, si Rafa miring ke sini. Nah, berapa tahun Rasul tinggal di kota Mekah dari awal kenabian sampai berhijrah? Berapa tahun? 13 tahun. Nah, ahsan barakallahu fiik. Betul itu, enggak salah. Nah, terus kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi menyebutkan aqama ala hadza 10 sinin yad'u ila tauhid? Kenapa beliau mengatakan Rasul mendakwahkan tauhid di Mekah itu selama 10 tahun? Ya ahsan barakallahu fiik. Nah, antum siapa namanya? Nabil, ya. Betul itu. Nah, 10 tahun itulah dakwah terang-terangan Rasul alaihi salatu wassalam, yang 3 tahun sebelumnya beliau lakukan dakwah tersebut secara apa? Secara sirriyah, belum terlihat dan nampak pertentangan dan demikian pula gangguan-gangguan yang ditimpakan oleh mereka, orang-orang musyrikin Quraisy di zaman tersebut. Rasul mendapatkan gangguan, para sahabat bahkan sampai ada yang disiksa sampai ada yang terbunuh ketika menghadapi sekian banyak cobaan, demikian pula siksaan dari kaum-kaum mereka adalah setelah dakwah terang-terangan Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya apa yang dimaksud oleh Syekh rahmatullah alaih di dalam kalimat yang tadi kita sebutkan, terhitung dari dakwah terang-terangannya Rasul itu 10 tahun mendakwahkan tauhid, tidak kemudian menafikan 3 tahun sebelumnya beliau tidak mendakwahkan tauhid. Ini menunjukkan kepada kita Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dari awal kali beliau diangkat menjadi nabi hingga peristiwa hijrah ketika digabung 13 tahun lamanya mendakwahkan tauhid, menanamkan kepada para sahabat prinsip-prinsip tauhid siang dan malam. Baik dikala itu dakwah dilakukan secara sirriyah, sembunyi-sembunyi, ataukah secara terang-terangan, Rasul senantiasa mendakwahkan kepada sahabatnya prinsip-prinsip at-tauhid. Nah, menunjukkan tidak sebentar ma'asyarul ikhwah pelajaran-pelajaran tauhid yang bisa diambil langsung para sahabat di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, coba kalau semisal kita mau evaluasi, kita belajar tauhid ini berapa tahun? Nah, mungkin sebagian kita baru mengenal dakwah, ada yang sampai mungkin 5 tahun kemarin, ada yang 10 tahun kemarin. Itu pun juga mempelajari prinsip tauhid ataukah pembahasan seputar tauhid hanya mungkin selama sepekan, mungkin sekali, mungkin 2 kali, ataukah mungkin 2 pekan sekali. Nah, menunjukkan sangat banyak perkara-perkara tauhid yang perlu untuk kita pelajari. Tauhid dibagi oleh mereka para ulama, dan tauhid yang prinsip yang harus diimani oleh seorang muslim sebagai pembeda antara akidah ahli sunnah dengan yang bukan dari ahli sunnah itu ada 2, tauhid al-ubudiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Nah, yang baru dibahas di sini pembahasan seputar tauhidul uluhiyah, belum menyentuh pembahasan tauhid al-asma wa sifat. Itu juga banyak di sana disebutkan kaidah-kaidah yang diterangkan oleh mereka para ulama baik zaman dahulu hingga zaman sekarang, yang menanamkan kepada kita prinsip-prinsip yang benar seputar tauhid al-asma wa sifat. Kesimpulannya, jangan kita memiliki rasa, mungkin merasa faham pembahasan seputar tauhid, pembahasannya paling itu saja, sehingga menggampangkan pembahasan seputar tauhid, jangan. Nah, tapi terus belajar dan terus belajar. Walhamdulillah di zaman kita saat ini sarana untuk kita bisa mengenal tauhid sangat banyak sekali. Nah, melalui radio online itu bisa antum lihat pembahasan-pembahasan seputar tauhid, tinggal diklik dan didengarkan. Melalui kitab-kitab terjemah juga banyak. Nah, artikel-artikel juga banyak, bahkan di channel-channel Telegram antum cari pembahasan seputar tauhid dari Asatidzah Ahli Sunnah, dengarkan. Nah, karena itulah letak dari kebahagiaan yang nantinya kita akan merasakannya di yaumil qiyamah. Apakah termasuk dari mereka para suada yang bahagia mendapatkan syafaatnya Nabi alaihi salatu wassalam ataukah tidak? Nah, itu semuanya berhubungan dengan at-tauhid. Sehingga belum menyebutkan di sini syafaat yang musbatah, yang ditetapkan di dalam Al-Quran dengan sekian banyak ragam macam-macam syafaat. Syafaat malaikat kepada ahli iman, syafaatnya Nabi kepada umatnya, syafaatnya syuhada kepada orang-orang yang Allah berikan hak dia untuk memberikan syafaat kepada yang dikenalnya, syafaat seorang kawan kepada kawannya, syafaat seorang anak yang soleh kepada orang tuanya. Ini semuanya termasuk dari macam-macam syafaat musbatah yang ditetapkan berdasarkan dari Al-Quran dan as-sunnah hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata semua syafaat-syafaat yang mutbatah tersebut khusus diperuntukkan untuk ahli ikhlas saja, tidak yang lainnya. Orang yang tidak ikhlas tidak mendapatkan syafaat tersebut. wa annahu rahmatan minhu, ini itu semuanya adalah sebagai bentuk rahmat Allah kepadanya. Wa karamatan lisyafi', sebagai bentuk kemuliaan untuk yang Allah berikan untuk orang yang memberikan syafaat. Wa rahmatan minhu wa 'afan 'anil mashfu'i lahu, sebagai rahmat Allah darinya dan sebagai bentuk ampunan Allah kepada orang yang diberikan syafaat tersebut, seberapa besar dosa yang dimilikinya. Seberapa besar dosa yang dimilikinya selama tidak ada pada dosa tersebut kesyirikan sehingga menyebabkan akhirnya membatalkan syarat-syarat ditetapkannya syafa'ah. Selama ada seorang yang memohon kepada Allah untuk Allah mengampuni dosanya, yakni memberikan syafaat untuknya, maka niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengabulkannya. Allah akan ampuni hamba tersebut dengan syafaatnya orang-orang yang Allah berikan mereka hak untuk memberikan syafa'ah. Wa annahu huwal mahmudu 'alaiha fil haqiqah, dan pada hakikatnya itu adalah perkara yang terpuji, sehingga seorang yang memberikan syafaat akan dipuji, akan dipuji, akan dihormati, akan dimuliakan, akan disyukuri jasanya. Nah, wa huwal ladzi udzina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha, dan itulah yang diizinkan oleh untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar beliau memberikan asy-syafa'ah kepada umatnya, demikian pula bahkan kepada seluruh umat manusia. Wa anana wa analahul maqamal mahmuda, dan beliau dengannya mendapatkan tempat kedudukan yang terpuji, maqaman mahmuda, tempat yang dipuji, yakni yang dipuji bukan hanya oleh umat beliau saja, tapi dipuji oleh seluruh umat manusia di zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir kiamat, hingga akhir kehidupan manusia. Mereka semuanya memuji Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan asy-syafa'ah tersebut. Nah, fahadha ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah fi tafsil al-qawl fi asy-syafa'ah, inilah yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang perincian pembahasan seputar asy-syafa'ah. Ada yang musbatah dan ada yang manfiyah. Dan musannif menyebutkan di dalam matan perkataan Syekh Taqiyuddin, yang dimaksud adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alaih. Nah, wa huwa kafin syafin, dan apa yang beliau sebutkan itu sangat mencukupi sekali, yang menjelaskan tentang perkara-perkara asy-syafa'ah. Wal maqsudu fi hadzal bab dzikru nususid dalati 'ala ibtali kulli wasilatin wa sababin yata'allaqu bihil musyrikuuna bi alihatihim. Disebutkannya bab ini di dalam pembahasan seputar tauhid, dan menyebutkan di dalam bab tersebut nas-nas yang menunjukkan batalnya semua wasilah ataukah sebab yang dengannya orang-orang musyrikin menggantungkan urusan mereka kepada Tuhan-Tuhannya, kepada berhala-berhalanya. Sehingga tujuan babu syafa'ah disebutkan dalam babu tauhid adalah untuk membantah atau membatalkan sebab yang dengannya orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhalanya, Tuhan-Tuhan mereka. Nah, yaitu mengharapkan syafaat orang-orang yang mereka sembah. Wa annahu laisa laha minal mulki syai', dan segala sesuatu yang disembah selain Allah tidak memiliki sesuatu apapun di alam semesta ini. Wala istiqlalan wala musyarakatan wala muawanatan wala mudhaharah, tidak secara bersendirian atau tidak bersyarikat bersama kekuasaan Allah, tidak pula membantu dan menolong Allah Azza wa Jalla. Wala minas syafa'ati syai', bahkan dalam urusan syafaat mereka tidak memiliki syafaat tersebut sama sekali. Karena sekali lagi syafaat adalah milik Allah Azza wa Jalla. Wa innama dzalika kulluhu lillahi wahdahu, karena semua syafaat itu milik Allah Azza wa Jalla. Fata'ayyana an yakuna al-ma'bud wahdahu, sehingga dengan ini menjelaskan kepada kita satu-satunya yang disembah dengan benar hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa an qul lillahi syafa'atu jami'a, milik Allah semua syafaat itu. Dan keadaan Nabi serta orang-orang soleh, para malaikat juga demikian, tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang diberikan asy-syafa'ah, atau kepada yang hendak mendapatkan asy-syafa'ah dari mereka. Ini menunjukkan kepada kita prinsip yang diterangkan oleh mereka para ulama untuk membedakan antara ahli tauhid dengan ahli syirik. Ketika seorang mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan syafaat orang-orang soleh, para syuhada dan yang semisalnya, maka janganlah dia berdoa memintanya langsung kepada Nabi, langsung kepada seorang yang syahid atau seorang yang soleh tersebut. Tapi dia mengadahkan kedua tangannya dan memohon kepada Allah dengan ungkapan-ungkapan yang secara makna dia berharap meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada dirinya, agar Allah Azza wa Jalla tidak mengharamkan kepada dirinya syafaat orang-orang yang Allah berikan mereka hak untuk memberikan syafaat. Ya, meminta ya Allah, saya meminta syafaat kepadamu yang nanti diberikan oleh Nabi, yang nanti diberikan oleh orang-orang soleh, yang nanti diberikan oleh para malaikat, para syuhada dan yang semisalnya. Adapun kalau semisal dia meminta syafaat tersebut kepada Nabi, dia berharap, ya Rasulullah syafi'ni, ya Nabi Allah syafi'ni, ataukah doa-doa yang semisalnya, baik diberikan kepada Rasul atau diberikan kepada seorang soleh yang telah wafat, maka berarti dia telah menyamai orang-orang musyrikin jahiliyah terkait hal sebab musabab mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka inilah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jal, sehingga mereka meminta syafaat tersebut kepada berhala-berhalanya, kepada Tuhan-Tuhannya. Karena ini disebutkan oleh mereka para ulama, meminta syafaat kepada seorang makhluk, baik makhluk tersebut telah meninggal dunia ataukah masih hidup, setinggi apapun kedudukan makhluk itu di sisi Allah Azza wa Jal, adalah termasuk kesyirikan. Termasuk dari kesyirikan. Meminta syafaat kepada makhluk termasuk syirik. Kenapa? Karena syafaat adalah milik Allah Azza wa Jal. Nah, tidak boleh seseorang menyekutukan Allah dalam perkara tersebut. Tayib, kita sebutkan beberapa masail dari bab ini. Masalah yang pertama, tafsirul ayat. Tafsir beberapa ayat yang dibawakan oleh musannif dalam bab syafa'ah. Ini walhamdulillah telah kita jelaskan satu persatu ketika menyebutkan ayat-ayat tersebut. Asalnya yang kedua, sifatus syafa'atil manfiyah, sifat syafaat itu ternafikan. Telah kita sebutkan sifat-sifatnya. Kemudian faedah yang ketiga, sifatus syafa'atil musbatah, sifat syafaat yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah, yaitu syafaat yang terpenuhi padanya syurut-syurut asy-syafa'ah. Ar-rabi'ah yang keempat, dzikrus syafa'atil kubra wa hiyal maqamul mahmud. Disebutkan di dalam bab ini adanya syafaat al-kubra yang dimiliki oleh Nabi alaihi salat wassalam, dan itulah al-maqam al-mahmud yang kita berdoa setelah wudu kita mendoakan Rasul agar mendapatkan perkara tersebut. Ati Muhammad danil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membangkitkan Rasul alaihi salatu wassalam nanti mendapatkan al-maqam al-mahmud yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam hadis, seseorang yang membaca doa ini setelah wudunya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebut, atau setelah azan, afan, setelah azan, maka Nabi mengatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Menunjukkan keutamaan seorang muslim untuk dia membaca doa setelah azan. Keutamanya dijanjikan oleh Rasulullah, seorang yang membaca doa ini setelah dia mendengarkan azan, Allah akan halal untuknya syafaatku di hari kiamat. Tentu dengan memperhatikan syarat-syarat syafa'ah yang tadi kita sebutkan. Al-khamisah, faedah yang kelima, sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yabda'u bisyafa'ah. Sifat disebutkan di dalam bab ini, hadis yang menjelaskan tentang sifat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ketika beliau memberikan syafa'atul uzma atau syafa'atul kubra, beliau tidak langsung memberikan syafaat tersebut kepada umat manusia. Balayas judu, bahkan yang beliau lakukan adalah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak langsung memberikan syafaat itu kepada manusia, tapi Rasul sujud, naam, terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sujudnya. Sampai akhirnya fa'idha udhina lahu syafa'a, ketika Allah memberikan izin kepada beliau, baru beliau memberikan syafa'at tersebut kepada umat manusia. Dengan Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'ta waqul yusma washfa' tushafa'. Ketika Rasul sujud memuji kepada Allah Azza wa Jalla dengan pujian-pujian yang demikian banyak, Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, angkatlah kepalamu, irfa' ra'sak was'al tu'ta, mintalah pasti akan diberi apa saja yang kamu inginkan. Waqul yusma, berkata apa saja akan didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Washfa' tu syafa'at, kalau semisal engkau ingin memberikan syafaat, silakan Allah izinkan beliau untuk memberikan syafa'ah tersebut. Dan pada saat itulah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan syafaat kepada umat manusia dari zaman pertama umat manusia ini di zaman Nabi Adam sampai dengan akhirnya, meminta agar Allah Azza wa Jalla menyegerakan kepada mereka hisabnya. Nah, inilah al-maqam al-mahmuda yang dijanjikan oleh Allah untuk Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan disebutkan di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya masing-masing nabi tersebut Allah memberikan mereka kesempatan untuk berdoa dengan satu doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul menyebutkan seluruh para nabi telah memanfaatkan doa tersebut untuk mereka. Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah untuk Allah berikan kepada beliau kerajaan yang dengannya beliau bisa menundukkan bangsa jin dan manusia serta hewan. Nah, kisahnya ma'ruf, disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihi salam mendoakan anaknya. Nah, Nabi Nuh alaihi salam mendoakan kaumnya. Nah, masing-masing nabi telah mengambil doa tersebut. Kemudian Nabi menyebutkan, saya simpan doa ini dan nanti akan saya berikan kepada umatku di hari kiamat. Sehingga sangat beruntung mereka, orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selama dia berada di atas tauhid, meninggal di atas tauhid, sebesar apapun dosa yang diamalkan, selama bukan kekafiran dan kesyirikan, masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla melalui syafaatnya mereka, para asy-syafi'in, orang-orang yang memberikan asy-syafa'ah. Nah, namun dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan at-tauhid tidak kemudian menyebabkan akhirnya seseorang mencukupkan diri dengan keutamaan amalan tauhid saja, tidak kemudian mengamalkan amalan-amalan yang lain. Nah, bertawakal terhadap tauhid ini perkara yang tidak dibolehkan bahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Mu'adz bin Jabal kemudian mengatakan kepada Mu'adz tentang hak Allah azza wa jalla atas hamba, dan apa hak hamba atas Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian Rasul menyebutkan wa haqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushrik bihi syai'. Hak seorang hamba atas Allah Azza wa Jalla bila mereka menjalankan hak Allah berupa beribadah kepada Allah, meninggalkan perkara kesyirikan dan yang semisalnya sampai wafatnya, Allah tidak akan mengadab dirinya sedikit pun di hari kiamat. Ketika Mu'adz mendengarkan berita ini, beliau mengatakan kepada Nabi alaihi salam, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, bolehkah saya memberikan kabar gembira ini kepada manusia?" Kata Nabi, "La idzan yattaqilu, jangan khawatir nanti mereka bertawakal, meninggalkan amalan dan hanya bertawakal dengan modal tauhid." Ini perkara yang tidak dibenarkan, bahkan di dalam hadis tersebut terdapat larangan dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Nah, berarti menunjukkan seharusnya seorang beramal terus, dia beramal. Tingkatan iman dan amalan solehnya di sisi Allah Azza wa Jalla, berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan untuk dirinya bukan untuk orang lain. Dengan dia terus menjaga prinsip tauhidnya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan tingkatan yang tertinggi bahkan di dalam al-jannah. Kemudian as-sadisah, faedah yang keenam, man as'adun nasi biha, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasul. Tadi kita sebutkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang bahagia dengan syafaatnya Rasul adalah yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Jadi dia menjalankan semua konsekuensi la ilaha illallah, menunjukkan dia sebagai ahli at-tauhid. As-sabi'ah yang ketujuh, annaha la takunu liman asyraka billah. Bahwasanya syafaat yang ditetapkan tersebut tidaklah, ataukah syafaatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam tidaklah diberikan kepada seseorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat untuk mereka, orang-orang musyrikin, al-kafirin, syafa'atnya orang-orang yang memberikan syafa'at. Nah, kecuali pada satu kasus, yaitu paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib, yang Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan untuk Allah timpakan azab kepada Abu Talib dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasul di dalam hadisnya, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka niscaya Abu Talib akan Allah letakkan di neraka jahanam yang paling bawah karena kufurnya dan syiriknya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan syafaatnya Nabi, Allah menempatkan Abu Talib di tingkatan teringan dari azab neraka jahannam, yang disebutkan di dalam hadis, ahwanun nasi azaban yaumil qiyamah, orang yang paling ringan siksaannya di hari kiamat di neraka jahannam adalah mereka orang-orang yang menginjak kerikil neraka jahanam, yakhli minhuma dimaghuhu, menyebabkan akhirnya otaknya itu mendidih. Sebagian disebutkan dengan lafaz mengenakan sendal neraka jahanam sehingga menyebabkan akhirnya otaknya mendidih saking panasnya kerikil di neraka tersebut. Ini yang teringan azabnya di neraka jahanam. Itu pun disebutkan dalam hadis, fala yara anna hunaka ashadda minhu adzaba wa innahu la ahwanuhum adzaba. Dalam keadaan dia tidak memandang bahwasanya ada orang yang lebih besar azabnya dibandingkan dirinya, padahal dia orang yang paling ringan azabnya di neraka jahanam. Merasakan demikian, apalagi yang ada di neraka jahanam yang paling bawahnya. Nah, berbeda jauh dengan ahlil jannah. Di tingkatan mana saja dia berada, dia akan merasakan dia seorang yang paling bahagia. Sampai orang yang terakhir masuk ke dalam al-jannah sekalipun, dia merasa orang yang paling berbahagia dengan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Nah. Al-thaminah, masalah yang ke-8 yang terakhir, bayanu haqiqatiha. Penjelasan tentang hakikatnya, yakni syafaat al-manfiyah. Naam. Ataukah hakikatus syafa'ah yang disebutkan oleh musannif, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah alaih, wa haqiqatuha, hakikat dari syafaat yang dimaksud oleh musannif adalah annallaha ta'ala yatafaddalu 'ala ahli al-ikhlas. Allah azza wa jalla memberikan karunia, keutamaan kepada orang yang ikhlas, yang bertauhid, beribadah ikhlas karena Allah azza wa jalla, tidak rusak tauhidnya. Fayaghfiru lahum, Allah memberikan ampunan untuk mereka sebesar apapun dosa yang mereka miliki, biwasitati man udhina lahu ayyashfa, dengan perantara seseorang yang Allah izinkan dia untuk memberikan syafaat. Liyukromahu, agar ia mendapatkan kemuliaan, wayana alal maqam al mahmuda, dan agar dia mendapatkan tempat yang dipuji, disyukuri oleh orang lain. Nah, ini hakikat dari syafaat ya. Bukan Allah langsung memberikan ampunan kepada dirinya, tapi Allah memberikan ampunan kepada si fulan yang seharusnya orang tersebut masuk ke neraka jahanam dengan perantara syafaat orang-orang yang soleh tersebut. Ini kemuliaan dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Masih tersisa 3 menit. Ini kok maghribnya agak lama ya sampai saya. Ini betul jam yang di situ? Apa yang di sini yang betul? Hah? Masa 3 jam ini enggak ada yang sama semua. Hah? Kita lihat 5 menit. Nah, ini benar ya jamnya ya. Kalau gitu sisanya korting ya, diskon. Karena tanggung kalau semisal kita baca bab yang setelahnya kayaknya enggak cukup. Sisa 2 menit. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.